Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Selama bulan suci Ramadan ini bersama saya Alvin Adam. Bulan yang penuh berkah, penuh rahmah. Dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik tentunya ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang surat As-Sajdah. Sekarang kita akan melanjutkan kajian ini. Tentunya bersama yang terhormat Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan ada saudari kita, seorang psikolog anak. Ada Mbak Alia Mufida atau Mbak Fida. Assalamualaikum Mbak Fida. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Senang nih kalau dekat Mbak Fida ya. Tenang gitu. Dan sedikit kita mengulas tentang surat As-Sajdah ayat 23 sampai dengan 30 ini. Ayat ini menjelaskan tentang sunnatullah yang berlaku di alam ini. Selalu terjadi pertarungan antara yang hak dan yang batil, kebaikan dengan kejahatan. Dan ini merupakan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Untuk lebih ringkas, lebih jelasnya lagi, saya akan persilakan langsung kepada Pak Quraish Shihab untuk mulainya. Silakan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas surah As-Sajdah ayat 23 ya. Sampai 30. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23 itu berbunyi begini. Walaqad atayna Musal kitab. Falatakum fi miryatin min liqa'ih waj'alnahu hudan li bani Israil. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa, Nabi Musa, kitab, yakni kitab Taurat. Maka engkau jangan sekali-kali ragu menyangkut pertemuan dengannya. Kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi dulu di sini. Jangan ragu menyangkut pertemuan dengannya. Ini ditujukan pada siapa? Jangan ragu. Ada yang berkata kepada Nabi Muhammad. Persoalannya, apa ada kemungkinan Nabi Muhammad ragu? Nah, dari sini ada yang berkata, memang ayat ini secara redaksional ditujukan pada Nabi, tetapi maksudnya adalah umatnya. Itu serupa dengan firman Allah, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, kalau engkau menceraikan istrimu. Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Tapi itu petunjuk untuk umatnya. Mengapa demikian? Karena pimpinan itu sebenarnya cerminan dari umat. Dia yang mewakili umat. Atau dia yang mestinya mengantar umat ini agar sesuai dengan petunjuk-petunjuknya dan dirinya. Jadi dia penyambung lidah umat. Ya kan? Bung Karno dulu pernah begitu. Yeah. Okay. Itu satu. Ada lagi yang berkata begini. Memang dia ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kamu jangan ragu akan bertemu dengannya. Mereka berkata ayat ini turun sebelum Isra Mi'raj. Waktu Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Jadi Allah sudah menyampaikan bahwa satu ketika kamu akan bertemu dengan Nabi Musa. Jangan ragu, itu pasti kamu bertemu dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diingatkan bahwa Nabi Musa itu mendapatkan banyak sekali gangguan dari umatnya. Macam-macam gangguannya. Maka di sini, wahai Nabi Muhammad, kami telah memberikan Musa kitab suci, kami juga memberikanmu kitab suci. Nabi Musa itu diganggu oleh umatnya. Kalau begitu, kamu jangan ragu bahwa kamu pasti diganggu pula oleh umat. Karena sudah kan itu makna-makna. Kita lanjutkan. Kami jadikan dia petunjuk kitab suci itu untuk Bani Israel. Untuk putra-putri Israel. Israel itu Yakub. Ini bedanya dengan Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau ini petunjuk untuk Bani Israel itu. waj'alna minhum a'immatan. Dari Bani Israel itu Allah mengangkat sebahagian dari mereka a'immah, imam. Nah, kita lihat. Apa itu imam? Pemimpin, kepala. Imam pemimpin. Ya. Nah, imam itu seakar dengan kata ibu. Ya. Mengapa ibu dinamai Karena dia diteladani oleh anaknya. Nah, Anda sebagai psikolog, ya kan? Nah, imam itu mestinya diteladani oleh umatnya. Mau beri contoh sederhana, kalau Anda sholat, ada imam, Anda boleh ruku sebelum dia ruku. Boleh salam sebelum dia salam. Innama ju'ilal imam liyutammabi. Dijadikan imam itu supaya dijadikan teladan. Kalau begitu, seorang pemimpin harus menjadi teladan umatnya. Dia harus menampilkan budaya, sikap yang baik untuk diteladani. Bahkan seorang pemimpin itu harus menjadi ibu umatnya. Bagaimana ibu? Sayang pada anaknya, mendidik anaknya, itu ibu. Dari sini dikatakan imam. Jadi kalau dia tidak sayang pada umatnya, bukanlah dia pemimpin. Kalau dia tidak memberikan keteladanan pada umatnya, bukanlah dia pemimpin. Begitu juga ibu dong. Ibu harus memberi keteladanan kepada anaknya. Ya kan? Kami jadikan mereka itu imam-imam, pemimpin-pemimpin. Kenapa ya Allah kamu jadikan mereka pemimpin-pemimpin? Dia ada sebut, sebelum sampai di sana, a'immatan yahdu nabi amrina, memberi petunjuk atas dasar perintah kami. Jadi pemimpin itu harus punya pegangan yang atas dasarnya dia memerintah, dia ini. Nah, pemimpin-pemimpin para nabi ini melakukan bimbingannya kepada umat berdasar perintah Allah. Boleh jadi atas dasar perintah Allah itu dia beri tuntunan sesuai apa adanya, boleh jadi dia kembangkan menurut nalarnya, tetapi dasarnya adalah agama. Ini menarik ya Pak, kembangkan menurut nalarnya tapi dasarnya ada adalah pada agama. Perintah Allah. Betul. Kita break dulu boleh ya, okay, Pak Kurais ya. Kita akan rehat sejenak dan kita kembali setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah tentunya di Metro TV. Jadi orang yang sudah mengetahui dan bersedia mengantar itu jauh lebih baik daripada orang yang tahu tapi tidak bersedia mengantar. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV dan kita masih membahas tentang surat As-Sajdah ayat 23 sampai 30. Tadi Pak Kurais sempat bilang pada kita bahwa pemimpin adalah cerminan dari umatnya dan Al-Qur'an adalah petunjuknya, Pak ya. Tadi di akhir kita menarik tuh, Pak. Pemimpin apa memberikan menurut pemikirannya sendiri tapi harus tetap sesuai dasar. Nah, agama. Silakan lanjutkan. Saya kira itu tadi yang kita sudah terangkan, kita lanjutkan sekarang. Yahdu nabi amrina. Mereka memberi petunjuk atas dasar petunjuk kami. Saya kemarin pernah berkata kami itu kalau menunjuk pada Tuhan ada keterlibatan Allah dan manusia. Jadi di sini manusia harus memahami wahyu itu dengan bantuan pemikirannya. Kalau tidak dia sesat. Kalau tidak dia akan melahirkan pendapat-pendapat yang ketinggalan zaman. Ya kan? Dinamis berarti Pak ya? Ya harus dinamis, harus terus berkembang. Agama ini petunjuk-petunjuknya disesuaikan dengan setiap masa. Satu hal lain yang amat penting kita garis bawahi sini. Yahduna. Nah, kalau Anda baca suratul Fatihah, Anda akan membacanya ihdina as-siratal mustaqim. Biasa diterjemahkan tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam bahasa Arab, terkadang ada kata hidayat dengan disertai dengan ke. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkan saya jalan ke sini. Pakai ke. Nah, kalau dalam bahasa Arab, yahdi ila. Ada lagi yang yahdi, tidak pakai ila. Saya beri contoh, innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk walaupun orang itu kamu sukai. Tetapi di tempat lain Allah berkata, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Engkau memberi petunjuk ke arah sana. Apa bedanya? Kalau petunjuk ke, itu berarti memberitahu jalan. Tapi kalau petunjuk tanpa kata ke, itu berarti mengantar. Beda kan? Saya mau ke pasar. Di mana jalan ya? Oh ya, Anda jalan terus baru belok baru ke sana. Ada petunjuknya. Tunjuk, memberitahu. Saya mau ke pasar. Oh ya, saya juga mau. Mari saya antar. Beda enggak? Kita lihat sekarang ini. Jadi orang yang sudah mengetahui dan bersedia mengantar itu jauh lebih baik daripada orang yang tahu tapi tidak bersedia mengantar. Pemimpin bagaimana? Sebelum sampai ke sana dulu. Waktu Anda berkata, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu biasa terjemahannya. Sebenarnya bukan tunjukkan. Antar kami ke jalan yang lurus. Kalau ihdina ila siratal mustaqim, tunjukkan kami. Nah, di sini. Pakai ila atau tidak? Tidak. Yahdu nabi amrina. Pemimpin harus mampu mengantar umatnya menuju cita-citanya. Bukan cuma beritahu, hey, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Itu baru ibu juga begitu dong. Iya, jangan cuma ibu itu. Jangan cuma tunjuk aja. Jangan cuma tunjuk aja. Beri dia contoh. Suruh anaknya belajar, kamu juga belajar. Bagaimana Anda mau meyakinkan orang lain kalau tentang kebaikan kalau Anda sendiri tidak percaya? Ya kan? Bagaimana Anda mau mengajar yang Anda tidak tahu? Itu dua syarat yang disebut di sini. Menarik ya? Oke. Tentu saja kesabaran pemimpin itu menghadapi banyak hal. Krisis. Kalau enggak sabar ini. Lawan-lawan. Musuh dari luar. Boleh jadi lawan-lawan politik di dalam. Harus sabar. Bencana. Kritik. Semua harus dihadapi dengan kesabaran. Oke. Pasti ada yang berbeda dengan Anda sebagai pemimpin. Pasti ada yang memusuhi Anda. Di sini dikatakan, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bisa jadi perbedaan pendapat, perselisihan itu tidak terselesaikan di dunia ini. Dalam masalah agama sulit sekali terselesaikan. Allah berkata, udahlah biarkan saja itu, nanti Tuhan yang memberi putusan di hari kemudian, siapa yang benar, siapa yang salah. Kita dalam masyarakat, berbeda-beda agama, tidak usah mengklaim bahwa... Mana yang paling benar ya Pak ya? Pandangan saya pasti benar, pandangan kamu pasti salah. Oke deh, mari kita sama-sama melaksanakan ajaran agama kita. Kalau yang kepastian kebenaran nanti Allah yang pasti dari Allah. Baik, kita break dulu sejenak dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Semua orang mati. Saya akan mati. Ya. Yakin Anda? Anda akan mati? Iya. Tidak usah tanya kapan. Anytime dia bisa datang. Siapkan saja. Anda bergabung di Tafsir Al-Misbah di Metro TV dan kita masih membahas surat As-Sajdah ayat 23 sampai 30. Silakan Pak Quraish untuk melanjutkannya. Oke, kita lanjutkan. Ayat berikutnya itu berbicara begini. Kalau tadi dikatakan kalian berselisih dalam hidup ini. Perselisihan yang dihadapi oleh Nabi ketika itu yang paling berat, yang paling besar adalah tentang keesaan Allah. Tentang kuasa Allah, tentang hari kemudian, ya kan? Itu prinsip-prinsip dasar. Nah, baru di sini ayat selanjutnya, apakah belum cukup menjadi petunjuk buat mereka? Sekian banyak umat sebelum mereka itu yang dibinasakan akibat ulahnya. Kalian berjalan di perkampungan mereka, bisa lihat mereka. Bisa lihat itu adalah ayat-ayat bukti-bukti kuasa Tuhan. Apakah mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar berita-berita itu? Apa yang ingin saya katakan? Ayat ini ingin berkata begini. Dalam hidup ini ada hukum-hukum alam. Air selalu mencari tempat yang rendah. Ada juga hukum-hukum kemasyarakatan. Hukum-hukum kemasyarakatan itu berlaku tidak ubahnya seperti hukum alam. Ada kepastiannya juga. Apa itu kepastiannya? Yang durhaka pada Tuhan pasti binasa. Lihatlah semua peradaban. Dulu yang mereka lakukan, yang mereka lakukan perjalanan ke Syam, ke ini, boleh jadi sampai perjalanan ke luar, ke Yaman, ke Mesir. Umat-umat yang lalu itu dibinasakan Allah bukan karena ketertinggalan mereka dalam bidang pembangunan materi. Atau di bidang teknologi. Atau bidang seni. Kaum Fir'aun itu dibinasakan Allah, teknologinya sangat tinggi. Sampai sekarang piramid orang belum tahu apa rahasianya. Ya. Kaum Ad itu teknologinya tinggi, membangun bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah ada sebelum mereka bangunan semacam itu. Kaum Samud itu seni pahatnya luar biasa, sampai gunung-gunung mereka pahat. Tapi semua dihancurkan Tuhan karena kebobrokan moral mereka. Nah, tidakkah kamu pelajari itu? Ini ada hukum-hukum kemasyarakatan yang pasti berlaku. Yang sudah ada buktinya. Jadi kalau kamu membangkang pada Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan, pasti cepat atau lambat itu diingatkan mereka. Baru dia bicara tentang kuasa Tuhan. Alam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil jurus. Tidakkah mereka melihat, mempelajari? Kalau saya berkata melihat, di balik melihat ada bukti. Kalau saya berkata mendengar, belum jadi, belum tentu ada bukti. Sudah dengar, si A datang. Saya hanya dengar, tidak lihat. Tapi kalau melihat, sudah ada bukti. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menghalau air sehingga terjatuh di bumi yang tandus. Kemudian dari jatuhnya air ke bumi yang tandus, ke bumi yang mati ini, tumbuh biji-bijian yang mereka makan dan dimakan oleh binatang mereka. Apa yang ingin dikatakan di balik ini? Kalau air dari langit menghidupkan bumi, kalau biji yang Anda lihat, biji yang mati tidak berini, bisa tumbuh dan hidup, begitu juga manusia. Begitu dia ditanam di kubur, jangan duga dia tidak hidup lagi. Mereka kan meninggal hari kemudian. Tidak tahu, ini contoh. Allah kuasa untuk itu. Jadi diperingatkan di sini bahwa ada akhir perjalanan hidup. Wa yaqulun, terus di sini mereka berkata, kalau begitu, kalau memang ada hari kiamat, ada putusan Tuhan, kapan datangnya putusan itu? Persoalannya bukan kapan, siap atau tidak. Apa yang kamu persiapkan itu? Itu pasti datang. Ya. Dulu ada seorang sahabat Nabi bertanya, kapan datangnya kiamat? Nabi balik bertanya, apa yang kamu siapkan untuk itu? Orang itu cerdas. Dia katakan apa? Saya tidak mempersiapkan banyak sholat. Saya sholat tapi tidak banyak sholat saya. Saya tidak persiapkan banyak puasa. Saya hanya puasa yang wajib. Tapi yang saya siapkan cinta saya kepada Allah dan Rasul. Nabi bersabda apa? Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Pilih-pilihlah kekasih Anda. Bukan cuma pasangan, suami atau istri yang perlu dicari. Dalam sekali. Iya kan? Anda akan bersama dia, siapa yang Anda cintai. Kalau Anda cinta Rasul, Anda bersama Rasul. Kalau Anda cinta itu orang-orang yang ini, Anda akan bersama dia. Peliharalah cinta itu ya Pak Presiden. Iya, supaya tetap bersama dengan mereka. Jadi tidak usah tanya kapan, pasti datang. Karena kita juga gak sampai ya. Pasti, kalau kita balik. Kira-kira semua orang mati. Saya akan mati. Ya. Yakin Anda? Anda akan mati? Iya. Tidak usah tanya kapan. Anytime dia bisa datang. Siapkan saja untuk itu. Ya kan? Inilah. Nah, sekarang. Kul, katakanlah pada hari datangnya ketetapan Tuhan itu tidak lagi berguna untuk orang-orang kafir iman mereka. Tidak juga mereka ditangguhkan. Kematian tidak bisa ditangguhkan, putusan Allah tidak bisa ditentukan. Maka karena itu, wahai Nabi Muhammad, bagus sekali lagi ini akhir ayat ini. Fa'arid anhum. A'rid itu artinya tidak usah hiraukan mereka. Apa maknanya tidak usah hiraukan mereka? Bukan berarti tinggalkan mereka, tidak usah hiraukan gangguan mereka. Jangan jelas. Kamu diganggu, kamu dimaki. Jangan, tetapi teruslah berjuang, teruslah menyampaikan ajaran ini sampai akhir hidupmu. A'rid anhum, fa'arid anhum, wantadir innahum muntadirun. Tunggulah, kalau mereka menunggu juga, kamu juga menunggu. Tapi pasti kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan. Bagus sekali ya. Sudah saja. Saya kira itu. Ya, baik. Ada pertanyaan dari pemirsa di rumah, kita coba tengok dulu Pak Quraisy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brigadir Saipullah, pekerjaan anggota Brimob Kelapa 2. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Quraisy masalah tentang keimanan. Kita sering mendengarkan keimanan dari para penceramah. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah keimanan kita sendiri bisa kita ukur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawabannya kita break dulu, yeah. Kita simpan dulu, biar kita akan kembali untuk mendengarkan jawabannya segera setelah pariwara berikut ini. Alangkah banyaknya hari-hari di mana aku mencucurkan air mata. Tetapi setelah berlalu hari-hari itu, aku mencucurkan lagi air mata. Sedih, kenapa dulu aku menangis? Kembali di Tafsir Al-Misbah, tadi ada pertanyaan menarik sekali ya. Sering sekali kata pemirsa di rumah tadi mendengarkan ceramah dari Ustadz di masjid. Ya, yang menyebutkan dirinya adalah orang yang beriman. Nah ini kita bisa atau boleh mengukur diri kita sebagai orang beriman. Bagaimana untuk Pak Quraisy mengukur diri kita? Iya. Yang pertama itu ada ayat di surat Al-Hujurat. Menyatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Orang-orang penduduk gunung itu datang kepadamu wahai Muhammad dan berkata, kami telah beriman. Allah menjawab, tidak, jangan berkata kami telah beriman. Tapi katakanlah, kami telah datang menyerahkan diri kepadamu. Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk berkata atau menasehati, jangan menyatakan diri mukmin. Ya kan? Karena menyatakan diri, ayat yang lain ada yang menyatakan wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu memuji dirimu. Allah yang lebih tahu siapa yang berkata. Nah, karena itu kalaupun mau berkata mukmin, mudah-mudahan saya ini tergolong orang mukmin. Jangan memastikan saya mukmin. Kalau mau berkata agama saya agama Islam. Ya kan? Itu kira-kira. Karena jangan ada kesan bahwa ini. Ada ulama yang berkata lagi lebih ringan dari ini. Kalau mau berkata mukmin tambah di belakangnya insyaallah. Mudah-mudahan saya ini seorang yang mukmin. Saya kira itu. Ya. Saya ada pertanyaan juga nih Pak Quraisy ya. Kalau ada sanak saudara dulu tuh dia tuh rajin sekali beribadah tapi sejak dia mengalami kecelakaan dan menyebabkan dia jadi handicap atau cacat, dia jadi orang yang tidak percaya lagi atau kurang percaya pada kuasa Allah. Nah ini bagaimana kita untuk membantu menyadarkan dia bahwa memang apapun yang terjadi adalah datangnya dari Allah. Tapi bagaimana untuk menyadarkan dia untuk kembali, percaya kembali kepada Allah? Dia harus sadar bahwa yang pertama saya kira yang kita perlu garis bawahi, dia harus sadar bahwa apa yang dialaminya bisa lebih besar dari itu. Ya kan? Dia harus sadar bahwa ada orang-orang yang tidak bersalah, tetapi ditimpa musibah. Orang yang semacam itu bisa jadi, dia tidak bersalah tapi ditimpa, bisa jadi Allah menjadikan dia alat Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Saya beri contoh sederhana, jalan di jalan, ada jalan di trotoar, ada ini jatuh cacat. Apa salahnya saya? Dia dipilih oleh Allah menjadi alatnya untuk mengingatkan orang lain bahwa hey, hati-hati kalau jalan. Hey, pemotor, hati-hati kalau jalan. Jadi, nah, orang yang diangkat Tuhan sebagai alatnya, kira-kira diberi ganjaran atau tidak? Pasti. Anda mengangkat seorang sebagai pegawai yang bertugas melayani tentu Anda. Pasti ada. Karena orang yang beriman itu tidak melihat hidup ini hanya di sini dan sekarang. Dan bisa jadi di balik musibah itu ada kebaikan yang sangat banyak. Selalu biasa. Ya, ada orang yang berkata begini, alangkah banyaknya hari-hari di mana aku mencucurkan air mata. Tetapi setelah berlalu hari-hari itu, aku mencucurkan lagi air mata, sedih kenapa dulu aku menangis. I realize it. Jadi sebenarnya ya kita berusaha tapi kita menerima kalau sudah tidak ada lagi. Dan melihat dengan kacamata yang lain nih. Afi, ada yang mau tanya? Boleh, mungkin lanjutan dari yang tadi juga. Jadi sebenarnya cara kita menyikapkan, kita kan selalu dibilang juga sama Allah itu harus husnudzon gitu ya, harus berprasangka baik. Tapi saat kayak tadi misalnya kita ditimpa musibah atau dikasih cobaan gitu, sebenarnya cara kita yang paling baik untuk menyikapinya itu apakah kita merasa bahwa kita ini lagi dicoba nih, atau wah ini karena saya berbuat dosa nih atau apa gitu ya, atau apakah itu berarti suudzon betul kita, atau harusnya seperti apa? Di sini perlu introspeksi, cari ini kira-kira apa sebabnya, ya kan? Kalau Anda tidak menemukan satu sebab, Anda katakan, oh saya sedang diuji. Tapi kalau menemukan sebab, ya insaf lah. Di situ perlunya introspeksi. Melihat. Pelajar. Ya, saya kira demikian ya. Jadi kesulitan kita itu, kita selalu seakan-akan hanya hidup sekarang, tidak nanti. Ya kan? Hanya hidup sekarang dan di sini, tidak ada esok. Kita harus melihat hari esok dan mempersiapkan lebih banyak untuk hari esok daripada hari ini. Dan husnudzon itu tadi, sangka baik pada Tuhan. Atau misalnya begini, ada orang yang melakukan kewajiban ibadahnya dengan baik gitu ya. Tapi ada orang yang gak melakukannya tapi hidupnya lebih enak gitu. Ya itu boleh jadi ujian. Ya itu ujian justru. Orang-orang arif itu kalau tidak kena musibah bertanya-tanya. Kenapa ya Allah? Saya rindu kena. Justru. Ya. Karena itu sebabnya Nabi bersabda. Kalau Allah mencintai seseorang maka dia diujinya. Saya sering ada mahasiswa datang. Kapan saya diuji Pak? Saya mau ini. Kenapa mau diuji? Karena dia ingin naik tingkat. Kita break dulu boleh Pak Goreng, mari. Waktunya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Tafsir Al-Misbah yang akan kembali segera setelah yang satu ini. Pemimpin yang berbaur itu, sebelum dia pemimpin, ketika dia berbaur dengan masyarakatnya, seakan-akan dialah pemimpin. Sebelum dia jadi pemimpin. Tetapi setelah dia jadi penguasa, berbaur, seakan-akan dia salah seorang dari anggota masyarakat. Anda Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraish Shihab juga Mbak Fida. Betul kan saya bilang tadi kalau udah Pak Quraish kasih kajian, kita maunya bertanya aja tuh. Mau berhenti ya. Enggak mau berhenti kan? Silakan dong Mbak Fida dulu. Boleh, boleh. Tadi keinget ini satu Pak Quraish. Kalau kita melihat itu berarti kita dapat buktinya ya, gitu ya. Kalau misalnya kita mendengar belum tentu dia dapat buktinya. Nah ini jadi keinget benar-benar seperti zaman sekarang ini yang lagi sekarang social media dan segala macam gitu ya. Kita lebih sering kebanyakannya mendengar daripada melihat gitu ya. Dan berkaitan juga sama yang Allah juga nggak suka sama pertengkaran dan segala macam gitu ya. Nah kita gimana menyikapinya bahwa kalau saat kita membaca saja atau mendengar aja belum tentu melihat gitu ya. Tapi mau mengingatkan orang lain, tapi kitanya juga nggak yakin dan lain sebagainya. Dan untuk menghindari si pertengkaran itu gitu. Ya yang pertama. Sikap orang mukmin itu mendengar dengan tekun, lalu memilih yang terbaik. Jadi cukuplah dosa bagi seseorang menyampaikan segala apa yang didengarnya. Anda mau menyampaikan ini yang ini sekarang ini semua apa yang dibaca, yang didengar, disampaikan belum tentu benar. Jangankan demikian menyangkut yang kita dengar. Bisa jadi orang banyak sudah menyampaikan padahal itu bohong. Saya sampaikan pada Anda. Anda sampaikan pada ini, ini sampaikan pada itu. Ini. Nanti kembali pada saya, saya sudah percaya. Padahal saya tadinya. Jadi hati-hati di dalam mendengar. Sebabnya Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, fikiran, semua akan dituntut tanggung jawabnya. Yang Anda lihat juga belum tentu benar. Ya toh? Karena itu dalam konteks ini ada yang dinamai tabayyun. Cek and reject. Supaya Anda tidak menjerumuskan orang. Sayang kita banyak mendengar tetapi tidak banyak melakukan tabayyun. Kita banyak melihat tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lihat itu boleh jadi pengelabuan. Kita lihat di WhatsApp ini sudah ada gambar, sudah ada ini, kita lihat itu apa itu bukti? Belum tentu sekarang. Kita belum check and recheck, kita sudah mulai check and recheck. Udah ya, kita langsung ke kesimpulan. Kita kesimpulan. Saya ingin mengambil kesimpulan pertama dulu. Bahwa agama melarang pertengkaran. Kalau Anda pun benar tapi itu bisa menimbulkan pertengkaran yang menjurus pada perpecahan, tidak usah. Jadi kalau kita melihat ya ada perdebatan sesuatu gitu ya, dan kita rasa kayak kalau kita masuk pun ke dalam pertengkaran itu akan lebih banyak, akan lebih baik. Tinggalkan. Kalaupun Anda dituduh, Anda yakin Anda benar, tapi Anda duga keras bahwa kalau saya berusaha membuktikan dan tidak akan diterima orang, diam aja, serahkan pada Tuhan. Lebih baik. Itu kita lihat. Saya beri contoh, tidak apa-apa. Waktu ibu Nabi Isa, ibu Nabi Isa, dituduh bawa anaknya, dituduh kamu berzina. Dia tidak mungkin bisa meyakinkan orang bahwa ini bukan anak zina. Ini anak anugerah Allah. Jadi apa jawabannya? Ini nazar tulir rahmani sauman falan kalimal yoma insya. Saya sudah bernazar tidak akan berbicara. Kenapa? Kalau bicara tidak ada gunanya. Walaupun itu untuk membela diri, serahkan pada Allah. Allah yang akan menyelesaikan persoalannya lebih baik daripada Anda. Ya kan itu. Di sini kita diminta penting nggak kita untuk ikut? Iya, kita perlu membela diri. Tetapi kalau kita yakin sudah bahwa pembelaan kita tidak akan diterima, udah. Nabi Yusuf begitu. Kembalinya lagi ke sabar ya Pak ya? Iya, kita sabar. Kita serahkan pada Allah, Allah kamu. Dan putusan Allah pasti lebih baik dari usahanya. Tapi seringkali manusia kan merasa dia, wah saya harus berpendapat, saya harus kasih ini. Saya karena tidak, diminta, tidak, dituntut. Tidak ya? Selalu, tidak selalu begitu. Perlu membela diri kalau ada harapan untuk menjelaskan persoalan. Kalau tidak, habis waktu kan? betapa mahalnya. Nah, untuk melihat harapan itu ada atau tidak tentu butuh pemikiran. Ya, kita lihat pemikiran, kita lihat kemungkinan-kemungkinannya, kita lihat ini segala. Ya, satu kesimpulan lain yang kita ingin ambil dari apa yang kita baca menyangkut imam, menyangkut ibu. Kata imam juga itu terambil atau seakar dengan kata amam. Amam itu di depan. Kita ingat Ki Hajar Dewantara menyangkut imam itu, menyangkut ya. Apa namanya? Yang di depan, yang teladan, yang di depan ini. Itu begitu juga itu imam memberi teladan. Dalam bahasa agama juga pemimpin itu khalifah. Dia berada di belakang mendorong. Dalam bahasa agama juga pemimpin itu harus berbaur. Pemimpin yang berbaur itu sebelum dia pemimpin, ketika dia berbaur dengan masyarakatnya, seakan-akan dialah pemimpin. Sebelum dia jadi pemimpin. Tetapi setelah dia jadi penguasa, berbaur, seakan-akan dia salah seorang dari anggota masyarakat. Itu imam, itu khalifah, itu ini itu. Yang ketiga saya kira kesimpulan yang kita perlu ambil dari apa yang kita jelaskan ini, bahwa pemimpin itu harus sabar, harus yakin menyangkut apa yang dia perjuangkan. Sebab kalau tidak, tidak akan berhasil. Yang terakhir, betapapun pada akhirnya segala putusan di tangan Allah. Kita berusaha untuk menemukan yang terbaik, tetapi pada akhirnya putusan terbaik ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil akhir pasti pada Allah ya. Baik, demikian penjelasan dari Pak Quraisy Shihab pada kesempatan kali ini di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan saja ini bisa menambah wawasan kita dalam agama. Tentunya kita punya semangat untuk lebih baik lagi, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Saya Alvin Adam. Pak Quraisy, terima kasih atas waktunya, Pak. Kemudian Mbak Fida juga terima kasih. Kita pamit dulu, kita besok akan kembali di jam yang sama. Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.